Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pada pertemuan telah lewat, ya, kita di dalam pembahasan berikutnya tentang mustalah hadis. Istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sebagaimana kita sering sebutkan bahwa memahami mustalah hadis penting untuk kita mengetahui derajat hadis itu sahih ataupun dhaif. Apalagi yang ingin tawasuk, yakni berluas dalam hal ilmu hadis. Karena kalau kita perhatikan, sebagaimana mungkin kitab Bulughul Maram umpamanya, Ibnu Hajar kadang-kadang beliau menyebutkan hadis dan hukumnya dhaif. Dan di waktu yang lain juga beliau menyebutkan itu adalah dhaif. Maka seperti ini, kebanyakan terjadinya perselisihan itu karena perbedaan menilai hadis tersebut atau tidak tahu keadaan hadis itu. Dari hadis yang dhaif itu kemudian dibangun di atasnya apa? Pendapat-pendapat. Demikian juga dalam hal tafsir, demikian juga mungkin dalam hal akidah. Oleh karena itu penting untuk kita sedikit banyak mengetahui dasar-dasar dalam hal ilmu hadis. Dan telah lewat pembahasan kita, hadis secara umum terbagi menjadi dua saja sebenarnya. Kalau tidak sahih, maka dhaif. Kemudian mereka ulama-ulama belakangan membagi lagi menjadi tiga. Sahih, kemudian hasan di bawahnya yang masih bisa untuk digunakan, di bawahnya lagi dhaif. Dan hadis dhaif itu banyak macam-macamnya. Wa qul an rutbati husni khusur wa huwa aqsamu kuthur. Dan derajat di bawah hadis hasan itu adalah dhaif. Dan macamnya itu adalah kusur, banyak. Dan mempunyai macam-macam yang banyak itu mempunyai istilah-istilah yang perlu kita mengetahui. Istilah-istilah seperti hadis maudhu, palsu, ataupun ya mungkote, terputus, atau mu'dol, dua tempat terputus yang tidak bersamaan, atau istilah-istilah yang lain. Sebagaimana nanti disebutkan ya pembahasan kita hadis mursal. Setelah kita sebutkan sebelumnya tentang hadis Ali wa Nazil, hadis yang dia itu Ali, sanadnya tinggi. Sampai sebutkan Yahya bin Ma'in waktu itu, ya, ketika mau meninggal, apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan sanadun Ali wa baitun khali. Sanad yang tinggi dan rumah yang sepi, yang bisa bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama dan sebagainya. Ini beliau menginginkan sanad yang Ali. Antara dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak perantara. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau berikutnya hadis mursal. Ya, setelah sebutkan sebelumnya hadis mauquf. Mauquf, ya, ini kalau dikatakan hadis mauquf, yaitu ucapan sahabat ataupun perbuatan sahabat saja. Makanya namanya mauquf. Mauquf itu secara bahasa artinya berhenti. Berhenti di sahabat saja. Dan mereka menyebutkan hadis mauquf itu kalau kemudian ucapan sahabat yang berkaitan dengan sesuatu tidak mungkin dari akal pikiran, maka itu seperti ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita contohkan, Abdul bin Abbas beliau mengatakan al kursi maudhi qodamai rahman. Kursi itu adalah tempat qodam, telapak kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah perkara yakni ghaibiyah. Maka seperti ini tidak mungkin dari ucapan Abdullah bin Abbas. Tentu saja dari apa? Dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka para ulama menyebutkan dengan syarat, ya, bahwa itu umpamanya sholat duhur 4 rakaat ini tidak mungkin kan dari apa? Dari ucapan sahabat itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syarat, ya, bahwa dia tidak mengambil dari Ahlul Kitab. Kalau kemudian sahabat mengambil dari Ahlul Kitab, seperti Abdullah bin Amr bin As, banyak riwayatnya. Tapi ketika beliau banyak membaca-baca setelah Nabi meninggal, banyak membaca hadis-hadis Isra'iliyat dari Taurat dan sebagainya, dia punya teman Ahlul Kitab, maka apa? Sebagian para ulama berhati-hati, ya. Tetapi kalau beliau mengatakan dari Rasulullah diambil, tapi kalau kemudian dari ucapan beliau maka berhati-hati karena kemungkinan diambil dari Ahlul Kitab. Ini sedikit tentang permasalahan hadis mauquf. Berikutnya, sebutkan berikutnya, itu yang terakhir disebutkan. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul ghoribun ma rawa rawin faqat. Yang kita bahas yang pertama saja. Wa mursalun, hadis mursal. Minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal dari hadis itu adalah ashabi sakot. Sakot itu artinya terjatuh. Tidak ada. Ini tidak ada penyebutan sahabat. Itulah hadis mursal. Walaupun definisi ini dikritik dan tidak tepat, tetapi memberikan apa? Pendekatan pemahaman kita. Hadis mursal adalah apa? Apabila tidak disebutkan nama sahabat. Ini mendekatkan pemahaman kita. Seperti umpamanya ucapan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah orang yang melihat sahabat tapi tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tabi'in. Maka seperti ini, seperti umpamanya Imam Az-Zuhri mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau umpamanya Sa'id bin Musayyib, ini seorang tabi'in, mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama sahabat di situ. Inilah namanya apa? Hadis mursal. Dan hukumnya hadis mursal itu karena tidak disebutkan nama sahabat berarti apa? Dhaif. Itulah hadis mursal. Walaupun di situ ada definisi yang lebih tepat. Ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, setelah disebutkan ta'riful mursal inda nadhim, definisi mursal menurut pembuat matan ini, ya pembuat syair ini, itu dikritik. Itu seperti ucapan Imam Al-Qarafi. Disebutkan di Jamu Tahsil. Kemudian yang lebih tepat adalah apa? Yang lebih tepat adalah, walaupun ini juga agak ada kritikan juga. Ini dikatakan kenapa definisi mursal yang mengatakan kalau nama sahabatnya tidak disebutkan berarti mursal itu kurang tepat. Karena kalau yang tidak diketahui itu adalah sahabat, maka hadisnya sahih, kan demikian. Jadi hadis mursal itu kan menurut ini kalau tidak disebutkan sahabatnya, umpamanya Sa'id bin Usaid langsung an Rasulillah. Tidak ada sahabatnya. Kalau kita tahu yang tidak ada itu adalah sahabat, kan mesti sahih, kan demikian. Kalau kemudian hadis mursal itu kalau disebutkan kalau tidak ada nama sahabatnya, berarti itu mursal. Kalau kita tahu yang tidak ada itu adalah sahabat, itu kan sahih. Mesti itu adalah setelah Sa'id bin Usaid itu adalah umpamanya Abdul bin Umar dari Rasulullah. Kan itu mesti apa? Sahih. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya itu tidak diketahui. Hadis mursal itu tidak diketahui apakah yang hilang itu sahabat atau disetabiin atau orang yang pendusta atau yang semisalnya itu. Jadi hadis mursal itu adalah kalau menurut dari syair ini yang tidak disebutkan nama sahabatnya. Dan itu sedikit banyak memberikan gambaran kita. Kalau ada seorang tabi'in mengatakan dari Rasulullah, itu namanya mursal. Terputus, terlepas, secara makna seperti itu. Tidak ada nama sahabatnya. Walaupun kalau yang tidak ada itu sahabat, mesti siapa ini tidak ada? Sahabat ya, sahih berarti. Kalau yang benar-benar yakin yang tidak ada itu adalah sahabat, itu berarti sahih. Cuma permasalahannya, kita tidak tahu apakah antara Sa'id bin Usaib itu yang dia itu tabi'in sampai ke Nabi itu sahabat atau tidak. Tidak tahu kita apakah pendusta atau tidak. Oleh karena itu, digolongkan hadis mursal ini adalah dhaif. Dan definisi hadis mursal yang agak tepat disebutkan di sini, idhofatu li tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhofatun li tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyandaran dari tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tabi'in mengatakan dari Rasulullah, itulah namanya apa? Mursal itu. Hadis mursal itu kalau ada seorang tabi'in mengatakan dari Rasulullah. Ya, umpamanya. Tetapi kalau yang mengatakan itu umpamanya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan namanya mursal karena Imam Bukhari bukan seorang tabi'in, bukan seorang atba'ut tabi'in juga enggak yang lainnya juga. Ya, jauh beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mu'alak, tergantung ini istilah hadis yang istilah yang lain lagi. Adapun hadis mursal itu kalau ada tabi'in, tabi'in itu yang melihat sahabat, tidak melihat Nabi, mengatakan dari Rasulullah. Itu namanya hadis mursal. Walaupun itu dikritik juga. Kalau mau berdalam-dalam itu ada kritikan juga. Tapi definisi tadi yang sudah kita sebutkan sudah cukup. Kritikannya dari sisi mana? Di situ ada namanya ya Tanuhi. Ada seorang tabi'in namanya Tanuhi. Tanuhi itu adalah utusannya Heraklius, Herakl, Raja Romawi. Disebutkan waktu itu Tanuhi oleh Imam Ahmad, ya demikian juga ulama yang lain, Abu Ya'la, Al-Musili. Tanuhi ini menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanuhi ini, ya dia kan tabi'in. Kenapa? Karena dia ini masuk Islam setelah Nabi meninggal. Utusan Herakl ini, dia masuk Islam setelah Nabi meninggal. Dia masuk Islam akhirnya ini orang ini. Ya, tetapi tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena masuk Islamnya setelah Nabi meninggal. Tetapi hadisnya ini, dia kan tabi'in berarti, tanuhi ini kan, putusan Hirokul ini kan tabi'in. Tetapi Imam Ahmad, demikian juga ulama yang lain, memasukkan hadis ini kepada hadis musnad, hadis yang bersambung. Berarti definisi tadi kita sebutkan, penyandaran tabi'in kepada Rasul itu perlu dikritik. Harus ditambahkan di situ apa? Sebutkan oleh beliau, Ibnu Ibnu Hajar di Nukat, kritikan ini adalah kritikan yang tepat, yang tidak bisa kita lari. Oleh karena itu perlu kita tambahkan, ma adzafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sami'ahu min ghairihi. Apa yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dengar dari selainnya. Ini pentingnya, yang penting kita pahami tadi itu saja. Ucapan tabi'in dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya mursal, itulah hadis mursal. Ya, kalau kita mendengar hadis mursal yaitu ada tabi'in mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan tabi'in sahabat kan itu, tapi tidak disebutkan. Kenapa mereka tidak menyebutkan? Ya, tidak menyebutkan nama sahabat atau tidak menyebutkan nama tabi'innya atau orang yang pendustanya itu tidak disebutkan aja sekalian. Kenapa? Ya, ini ulama-ulama yang mulia itu menyampaikan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Seperti Imam Malik juga umpamanya. Kenapa mengatakan dari Rasulullah? Di Muwatta itu banyak sekali Imam Malik mengatakan dari Rasulullah SAW. Disebutkan kenapa? Disebutkan oleh para ulama karena apa? Mereka ingin ringkas saja. Ya, yakni kadang apa? Ingin ringkas saja, demikian juga kadang apa? Karena berfatwa. Ditanya orang ya, ditanya, "Bagaimana hukumnya wahai Sa'id bin Musayyib atau Az-Zuhri?" Dia mengatakan, "Rasul mengatakan," nah demikian. Ingin memberikan apa? Fatwa atau penjelasan. Oleh karena itu tidak sebutkan sanadnya. Atau kadang-kadang ini tadi karena dia malu menyebutkan orang yang dhaif ini. Oleh karena itu disebutkan hadis mursal. Dan insya Allah kita cukup bahwa hadis mursal itu tidak bisa dijadikan dalil. Hadis mursal tidak bisa dijadikan dalil. Karena apa? Karena lemah. Karena tidak kita ketahui antara tabi ini dengan nabi ini siapa. Oleh karena itu hadis ini adalah termasuk hadis yang dhaif. Insya Allah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Tidak lain lagi. Itu hadis mursal, pokoknya tidak ada nama sahabat. Tidak ada nama sahabat atau tidak ada. Ya ini tabi'in langsung mengatakan dari Rasul. Itu namanya mursal. Hadis ini tidak dipakai. Karena kan tidak diketahui. Tidak diketahui siapa antara tabi'in ini dengan Nabi. Langsung dia mengatakan dari Rasulillah. Tidak tahu kita siapa yang antara Nabi dengan tabi'in ini. Itu. Jadi ini termasuk jenis hadis yang dhaif. Hadis mursal ini termasuk hadis yang dhaif. Maudhu, lain lagi kalau maudhu itu ada apa? Ada rawi yang dia itu pendusta. Selama di situ, di sanadnya ada seorang rawi hadis yang dia itu pendusta, itu hadis maudhu.